kesucian. Jadi janganlah kau menyalahku nada sebagai pemuas nafsu setan, dan juga janganlah cinta kau jadikan alat pembuat kerusakan. Citra.